بالله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwana fi din wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita, termasuk pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dulu di majelis ilmu. Mohon keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan yang lainnya, yaitu nikmat keimanan, keislaman yang alhamdulillah masih ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita tetap di atas jalan petunjuk, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab adab Tadhkiratus Sami', dan berbicara tentang permasalahan adab, pembahasan adab. Maka adab adalah suatu perkara yang merupakan agama seluruhnya. Karena itu seorang muslim hendaknya berusaha untuk belajar supaya menjadi orang-orang yang beradab, yang punya sopan santun, punya budi pekerti yang baik. Mempelajari masalah adab adalah perkara yang penting, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia yang jelek, yang kurang baik, dan juga kemudian para salafus soleh dari kalangan sahabat dan murid-murid sahabat, mereka pun banyak perhatian terhadap masalah adab. Diketahui dari mereka mempelajari adab selama puluhan tahun, bertahun-tahun sebelum mempelajari ilmu yang lainnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, juga kalau kita memperhatikan keadaan masyarakat, mereka pun melihat kebaikan seseorang dari sisi adab atau unggah-ungguh budi pekertinya. Kapan seseorang itu dilihat mempunyai unggah-ungguh, sopan santun, budi pekerti yang baik, maka mereka pun senang. Itu para da'i hendaknya membekali dirinya dengan adab yang baik, bekali dirinya dengan adab-adab yang baik. Kemudian juga berbagai permasalahan, perselisihan, pertikaian, kerenggangan di tengah kaum muslimin ini banyak terjadi karena apa? Karena adanya orang-orang yang tidak beradab, kurang beradab, kurang memperhatikan adab-adab. Terjadi kesalahpahaman, orang tersinggung. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak beradab dalam berbicara, kurang beradab dari sisi tingkah laku. Ini mengakibatkan terjadinya perselisihan, kesalahpahaman, terjadinya kerenggangan. Karena itu apa? Sekali lagi perlu dijaga adab-adab dimanapun kita berada. Hendaknya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hendaknya kita apa? Menempatkan seorang manusia pada kedudukannya masing-masing. Supaya apa? kita dianggap orang yang beradab? Kapan kita tidak menempatkan seseorang bukan pada tempatnya, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Bicara dengan penguasa tidak sama dengan bicara seperti teman sendiri. Bicara sama guru tidak sama dengan bicara sama anaknya sendiri. Tidak. Jadi semua ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, ini kalau ingin kita apa, terus bisa berkumpul bersatu dan terjalin ukhuwah yang baik, saling menjaga adab, terutama berusaha menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang bisa menyinggung teman atau saudaranya muslim. Kemudian di sini ada, sebelum kita lanjutkan membaca kitab, ada sedikit penyampaian. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa nanti malam, malam Ahad baca maghrib, jadwal taklim di mahat ini adalah jadwalnya Ustaz Abu Hamzah, mudir mahat Riyadul Jannah. Jadi mengingatkan kembali bahwa nanti malam jadwal taklim untuk Ustaz Abu Hamzah, mudir mahat Riyadul Jannah, itu diharapkan disampaikan pada yang lain. Dan yang kedua, hari Senin untuk para santri itu sudah mulai ulangan. Yang pertama ulangan hafalan, dan berikutnya nanti hafalan pelajaran yang lain. Karena itu diharapkan para santri mempersiapkan diri di rumah menghafal, atau di sini juga menghafal, banyak menghafal. Dan seorang itu ya diharapkan mempunyai hafalan yang mungkin, hafalan yang kuat. Kapan hafalan seorang itu kuat? Tidak mudah hilang selama dia sering memurojaah, mengulang-ulang. Sambil berjalan dia menghafal, sambil duduk dia menghafal. Ya. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Ya, tidak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi di setiap keadaan dia, dia usahakan untuk bisa tetap menghafal supaya tidak mudah hilang. Ya, supaya tetap ada dan tidak mudah hilang. Ya. Kemudian bagi para wali santri diharapkan untuk menulis jadwal apa yang mau disetorkan setiap harinya, dituliskan supaya anak-anak tahu, oh kamu hari Senin ini yang kamu setorkan, hari Selasa ini, ya, hari Rabu ini. Jadi ditulis, bisa ditulis di buku komunikasi. Ya. Jadi ini dua penyampaian, masalah taklim nanti malam dan juga persiapan ulangan untuk hari Senin dan selanjutnya. Kita lanjutkan membaca kitab Tadhkiratus Sami'. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada jenis atau adab yang kelima bagi alim dalam pelajaran, yaitu mendahulukan pelajaran-pelajaran penting, pelajaran-pelajaran yang paling mulia. Tatkala apa, di situ ada banyak pelajaran yang harus disampaikan. Ya. Dan di antara pelajaran yang penting, yang paling penting adalah mengajarkan tafsir Al-Quran. Di Al-Quran itu adalah pegangan kaum muslimin, pegangan kaum muslimin, pedoman kaum muslimin, dan diakui secara mutawatir. Diakui secara mutawatir, tidak diragukan padanya. Karena itu sudah sepantasnya bagi kaum muslim untuk mempelajarinya. Sudah sepantasnya bagi para guru mengajarkannya, mengajarkan tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sebab dengan mempelajari kandungan makna Al-Quran, dia akan mendapatkan, mengetahui adab-adab Islam. Dia akan mengetahui tentang permasalahan tauhid, Bahkan hampir seluruh isi Al-Quran itu membahas masalah tauhid. Ya, membahas permasalahan tauhid. Kemudian baru apa? Mempelajari hadis, membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru apa? Mengajarkan masalah usuluddin. Apa yang dimaksud dengan usuluddin? Usuluddin adalah tauhid dan akidah secara khusus. Mengajarkan tauhid dan akidah secara khusus. Kemudian baru mengajarkan usul fikih dan lain sebagainya. Kemudian berkata rahimahullah, wa kana ba'dul ulama az-zuhadi yakhtimu ad-durusa bi darsi raqa'iq yufidu bihi al-hadirin tathhir al-batin wa nahu dhalika min idhatin wa riqqatin wa suhdin wa sabrin. Maka nabatul ulama zuhud, dan adalah sebahagian ulama zuhud, yakhtimud durusa, mereka menutup, mengakhiri pelajaran-pelajaran mereka dengan adarsil raqaiq, dengan pelajaran raqaiq. Raqaiq itu jamak dari riqqah. Riqqah itu maknanya ada rahmah, yang berisi tentang kasih sayang, berisi tentang perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Itu pelajaran raqaiq, kitab raqaiq, kitab-kita yang berisi tentang perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Yufidu bihil hadirin, yang mana dia memberikan faedah dengannya kepada para hadirin dalam apa? Mensucikan batin, mensucikan rohani mereka. Wa nahu dzalika min idhatin, dan yang semisal itu. Jadi pelajaran diakhiri dengan yang semisal itu, semisal raqaiq. Seperti apa? Idhah, nasihat, nasihat, riqqah, yang berisi kasih sayang, hal yang melembutkan hati, suhud, berisi tentang suhud terhadap dunia, wasabar, berisi tentang masalah sabar. Ini yang disebutkan di akhir pelajaran sebagai nasihat bagi mereka. Ya. Jadi mensucikan batin, mensucikan hati, itu adalah perkara yang penting yang harus disampaikan kepada kaum muslimin, sebab betapa banyak orang yang punya ilmu, orang yang sudah banyak belajar, tapi apa? Karena batinnya, lahirnya, atau batinnya atau hatinya itu tidak bersih dari penyakit-penyakit, sehingga tidak ada kelembutan padanya, tidak ada rasa kasih sayang, belas kasihan. Dia punya perilaku yang kasar. Dia punya sifat-sifat yang tidak baik, sifat sombong, bangga diri dan lain sebagainya. Ini karena mereka apa? Kurang mempelajari permasalahan-permasalahan hati, hal-hal yang bisa mengobati penyakit hati. Iya. Kemudian fa in kana fi madrasatin wali waqifiha fi durusi syartun ittaba'ahu. Lalu jika ada di madrasah, di sekolah, kemudian orang yang mewakafkan, orang yang membangun sekolah tadi atau tempat pendidikan tadi, itu mempersyaratkan dalam pelajaran-pelajaran dengan suatu syarat, maka dia ikuti. Maka dia ikuti. Ya tentunya apa? Dalam hal ini perlu dilihat syarat yang telah yang disampaikan oleh pewakaf atau orang yang membangun itu apa. Jika yang disyaratkan adalah suatu yang batil, maka tidak boleh diikuti. Ya. Jikalau syarat yang disampaikan adalah syarat yang batil, tidak boleh diikuti. Kemudian wala yukhillu bima huwa aham, dan dia tidak merusak atau mengganggu apa-apa yang lebih penting. Ma buniyat lahu tilkal binyatu, apa-apa yang dibangun karenanya bangunan tersebut. Ya. Wabu kifat li ajlihi, apa-apa yang diwakafkan bangunan tersebut karenanya. Ya. Kemudian wayasilu fi darsihi mayanbagi wasluhu wayakifu fi mawadhi'il waqfi wal munqati'i al kalam. Wayasilu fi darsihi mayanbagi wasluhu, dan menyambung dalam pelajarannya apa-apa yang seyogyanya untuk disambung. Ya. Kalau apa yang disampaikan belum lengkap di pelajaran yang lalu, ya disambung pada waktu berikutnya. Wa yaqifu fi mawadhi'il waqfi, dan dia berhenti di tempat-tempat berhenti. Ya. Jadi pembahasan sudah selesai, sudah bisa dipahami di situ, ya dia berhenti di situ. Baru kemudian apa? Dia lanjutkan di waktu itu atau di waktu yang lain. Wa munqati'il kalam, dia sambung pembicaraan yang terputus dalam pelajaran. Iya, mungkin ada sesuatu sehingga apa? Dia pun berhenti, belum melanjutkan ucapannya padahal belum sempurna. Maka dia lanjutkan lagi ketika suatu udzur tadi sudah tidak ada, misalkan batuk karena belum ucapannya belum selesai tapi dia batuk, atau mungkin ada sesuatu sehingga apa? Dia mutus ucapannya, maka setelah hilang udzurnya dia lanjutkan apa yang dia sampaikan. Ya, supaya apa? Pembicaranya jelas, bisa dipahami. Kemudian hal yang lain pula, wala yadhkuru syubhatan fid dini fid darsin, dan dia tidak menyebutkan syubhat, suatu yang rancu di dalam agama, dalam pelajaran. Wa yu'akhiru al-jawaba 'anha ila darsin akharin, dan dia akhirkan jawabannya, dia tunda jawaban tentang syubhat tersebut pada pelajaran berikutnya, pada pelajaran yang lain. Bal yadkuruhuma jami'an aw yada'ahuma jami'an, bahkan dia menyebutkan keduanya sekaligus, atau dia tinggalkan yada'uhuma jami'an, atau dia tinggalkan keduanya secara bersama-sama. Ya. Jadi apa? Bisa dia sebutkan syubhat tersebut dan langsung dia jawab, atau dia tidak usah menyebutkan tentang syubhat. Ya. Ini. Wala yataqayyadu fi dzalika limusannafin yalzamu minhu ta'khiru jawabi syubhat anha, dan tidak terikat dalam hal permasalahan tersebut dengan musannaf, dengan buku, suatu yang disusun. Yalzamu, yang mengharuskan darinya untuk mengakhirkan jawaban syubhat tadi. Ya. Lima fihi minal mas'alah. Ya. Dikarenakan dalam permasalahan tersebut, dalam hal itu ada permasalahan. Lima fihi minal mas'alah, karena apa-apa yang terdapat di dalamnya berupa mas'alah. Ya. Walau alam tentang maksudnya. Nafsiyah ma idza kana dars yajma'u al-khawas wal awam, Terlebih lagi apabila pelajaran itu berkumpul atau dihadiri oleh orang-orang khusus, mungkin para santri, para penuntut ilmu, dan juga para orang awam. Ya. Ini. Itu hendaknya apa? Berhati-hati dari menyebutkan perkara yang syubhat, karena khawatir apa? Mereka tidak paham, orang-orang awam tidak paham. Jadi sampaikan kepada orang umum yang baru belajar perkara-perkara yang jelas. Ya. Wa yanbaghi an la yutila ad-darsa tatwilan yumil. Dan seyogianya dia tidak memperlama atau memperpanjang pelajaran yang bisa membuat yumil, bisa membuat bosan atau jemu. Ya, yang terlalu panjang, terlalu lama dalam pelajaran, khawatir apa? Nanti pada malas. Ini. Wala yaksuruhu taksiran yukhil. Dan dia tidak mengurang-urangi atau memendekkan pelajaran, tidak hanya apa, tidak sebentar pelajarannya yang bisa apa, yukhil, yang bisa merusak, bisa mengganggu, tidak bisa menunaikan hak. Jadi disampaikan pelajaran dengan waktunya sedang-sedang, disampaikan pelajaran dengan pembicaraan yang sedang. Ya. Adapun kalau mau menyampaikan panjang lebar, maka apa? Ini dilihat. Dilihat keadaan dirinya dan keadaan orang yang hadir. Dilihat keadaan orang yang hadir. Iya. Jadi ini, jangan sampai terlalu lama kemudian membuat bosan. Jangan terlalu hanya sebentar sehingga apa? Pembahasan tidak bisa sempurna. Iya. Misalkan memberikan jawaban, ya, bisa dia memberikan jawaban yang lama, yang panjang, tapi yang jelas, bisa dipahami. Jelas, bisa dipahami. Kalau dirasa tidak bisa dipahami, ya dia berikan jawaban yang singkat. Berikan jawaban yang singkat. Ya. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin fil faidah fi tatwil. Dan dia berusaha menjaga di dalamnya maslahah, memperhatikan maslahah bagi hadirin dalam memberikan faidah, dalam tatwil, dalam memperlama pelajaran. Ya. Wala yabhas fi maqamin atau yatakallamu ala faidatin illa bimawdi'i dzalik. Maka dia tidak membahas pada pembahasan atau dia tidak berbicara atas satu faidah kecuali pada tempatnya. Iya. Jadi dibahas sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran. Jangan sampai apa, dia terlalu melebar kemana-mana sehingga tidak ada kaitannya dengan apa yang diajarkan. Ya. Fala yuqaddimu alaihi wa la yuakhiruhu anhu ila li maslahatin taqtadi dzalika wa turajjihuhu. Ya. Maka dia tidak mendahulukan, tidak mendahulukannya dan tidak pula mengakhirkannya kecuali ada maslahah yang menuntut hal itu atau ada maslahah yang kuat. Ya. Jadi berikan faedah, memberikan faedah itu dilihat kalau memang faedah tersebut itu sangat mengandung maslahah yang kuat, satu hal yang sangat dituntut, maka disampaikan faedah tersebut. Kalau belum begitu dituntut, iya, maka apa? bisa diakhirkan diakhirkan penyampaiannya di waktu yang lain. Ya. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan permasalahan seorang guru ketika mengajar. Ya, jangan menyampaikan hal-hal yang bisa bikin rancu. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami, maka dijelaskan kembali. Ya, dijelaskan kembali. Dimana pula murid ketika dia tidak paham, dia bertanya kepada gurunya, satu yang belum bisa dia pahami. Ya. Kemudian tentang lama tidaknya ta'lim itu dilihat. Ya. Dilihat dari keadaan para hadirin. Ya. Kalau memang itu sesuatu yang sudah ditentukan, ya pelajarannya selama 1 jam, yaitu dia sampaikan selama 1 jam. Kalau tidak, ya dia kembali kepada ya ijtihad seorang guru tersebut. Berapa lama dia mau menyampaikan? Ya. Kemudian apa? Mungkin guru perlu apa juga mengingatkan muridnya yang mengantuk, muridnya yang kelihatan tidak perhatian. Tidak mengapa seorang guru alim mengingatkan muridnya. Ya. Atau bahkan orang yang khutbah itu pun bisa mengingatkan hadirin yang kelihatan mengantuk. Ya, seingat saya ada ulama yang menyampaikan demikian. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan adab yang kelima, yaitu guru menyampaikan atau seorang alim menyampaikan pelajaran-pelajaran penting tatkala banyak pelajaran yang harus disampaikan sedangkan waktunya itu sempit. Waktunya itu sempit. Adapun kalau waktunya longgar, maka tentu ya dia bisa memilih pelajaran yang dia kehendaki. Karena waktunya longgar. Ya, waktunya longgar. Ya. Dan pelajaran tidak banyak. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.